الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amma ba'd. Tahayyakumullah ajma'in. Selamat datang bagi kalian seluruhnya. Wa hadhihi jalsatuna ats-tsaniyah fil qira'ati wat ta'liq li 'aqidati ar-raziyyah. Salih. Masyaallah. Hadhihi jalsatuna ats-tsalithah. Nah. Ini majlis kita yang ketiga di dalam membaca aqidah ar-raziyyah. Wa nahnu fi duha hadha al-yawm as-sabt. Dan di waktu duha hari ini yaitu hari Sabtu. As-sabi' ashar. Tanggal 17 min Jumada al-ula. 17 Jumada al-ula. Min 'am 47,447 Hijrah. 1447 Hijriah. وقبل أن أقرأ المسائل الجديدة، sebelum saya membaca permasalahan-permasalahan yang baru، أحب أن أضيف على مسألة الصحابة، saya ingin menambahkan terkait dengan permasalahan sahabat، التي تقدمت معنا في درس الفجر، yang telah berlalu sebagian penjelasannya di waktu subuh tadi. أن الكلام الذي تقدم كله بالصحابة، bahwa semua keterangan yang berkaitan dengan permasalahan sahabat، ليس خاصا بالرجال منهم فقط، bukan hanya terkait dengan laki-laki di antara mereka saja، وإنما يشمل الرجال والنساء، melainkan ia mencakup laki-laki dan wanita. فكل من ثبتت لها صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، maka semua yang telah tertetapkan baginya status sebagai sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم، وذكرها العلماء في جملة الصحابة، dan para ulama menyebutkan termasuk dari golongan para sahabat، فلها هذا الحق المذكور، maka bagi orang tersebut hak-hak yang telah disebutkan tadi. Wa ra'suha ulai sahabiyat ummahatul mu'minin zawjatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terdepan dari para sahabat wanita adalah ummahatul mu'minin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zawjatuhu ummahatul mu'minin hunna zawjatuhu fil akhirah kulluhunna ma'ahu fil jannah. Dan istri-istri beliau ummahatul mukminin, mereka juga akan menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam di surga, dan mereka bersama beliau kelak di dalam surga. Fa yajibu ma'rifatu haqqihinna, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hak-hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimuhunna wa ta'zimuhunna ta'zim asy-syar'i, dan mengagungkan mereka dengan pengagungan yang syar'i. ولا يجوز البغض او الطعن في اي واحده منهن. Dan tidak boleh kita benci dan marah kepada salah satu dari mereka seluruhnya. كما يفعله اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله وآل بيته. Sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah صلى الله عليه وسلم, musuh keluarga beliau dan musuh istri-istri beliau. من غلاة الرافضة احزاهم الله. Di antara mereka adalah kelompok Ar-Rafidhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan mereka. Alladzina yat'anuna fi zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin. Yang mana mereka ini mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin. Wa khassatan minhunna as-siddiqah bintu as-siddiq Aisyah radhiyallahu anha. Terkhusus yang mereka cela adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, putrinya As-Siddiq. Ahabbu nisa'ihi ilayhi alaihi salatu wassalam. yang mana beliau ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad su'ila alaihi salatu wassalam su'alan shariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang jelas, man ahabbun nasi ilaik? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Qalu ya Rasulullah, fa min ar-rijal? Qala abuha. Kemudian mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki, maka beliau menjawab adalah ayahnya. Wa inna min khudlanir rafidah wa zaijihim. Di antara bentuk penyimpangan ar-rafidah wa ittiba'ihim li khutuwatis syaitani wa idlalih, dan bentuk mereka mengikuti langkah-langkah syaitan dan penyesatan-penyesatan syaitan, annahum atau ila ahabbi zawjatihi wan nisa'i wan nisa'ihi ilaih, bahwa mereka mendatangi istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanawaluha bit-ta'n, lalu mereka mencelanya. Wa kadzalika zawjatuhu Hafsah bint Umar, demikian pula istri beliau Hafsah bint Umar, ummul mu'minin, wa hum yat'anuna feehima tab'an lit'an fi abawayhima, mereka mencela keduanya ya dalam rangka mencela kedua ayah kedua dalam rangka mencela ayah keduanya. Fa yat'anuna fi 'umum as-sahabah, maka mereka ar-rafidah mencela para sahabat secara umum. Wa ashaddu ta'nihim fi khair hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abi Bakr wa Umar. Dan yang terkhusus, yang paling besar celaan mereka adalah kepada orang yang terbaik umat ini setelah nabi mereka itu Abu Bakar dan Umar. Fa dhahara lil 'aqil, maka nampaklah bagi orang yang berakal, annahu kullama kana asy-syakhs aqrab wa ahab ila an-nabi alaihi salatu wassalam, setiap seseorang itu makin dekat, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama kana ta'nuhum fihi ashad wa bughdhuhum lahu ashad ha'ula'ir rawafid, maka demikian pula orang-orang Rafidhah ini semakin besar kebencian mereka dan celaan mereka kepada orang tersebut. Fa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusni ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, memuji Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa yad'u lahu bil hifz, dan mendoakan untuknya agar ia menjadi seorang yang menghafal. Wa yaqulu lahu laqad 'alimtu alla annahu lan yas'alani 'an hadha al hadith ahadun qablak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, sungguh aku telah mengetahui bahwa tidak akan ada seorang pun sebelummu yang menanyakan kepadaku tentang hadis ini. Lima 'alimtu min hirsika 'ala al hadis, karena aku mengetahui besarnya antusiasmu terhadap hadis. Wa sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a lahu wa li ummihi alla yasma' bihi ma mu'min illa ahabbahuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untuk Abu Hurairah dan ibunya agar tidak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin mendengar tentang beliau dan ibunya melainkan mereka akan mencintai keduanya. Qala Abu Hurairah fada'a li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li ummi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untukku dan untuk ibuku. Fala yujad mu'min ila yaum al-qiyamah illa yuhibbuni wa yuhibbu ummi aw kama qala radhiyallahu anhu. Maka tidak ada seorang pun hingga hari kiamat nanti melainkan ia mencintaiku dan mencintai ibuku, atau sebagaimana yang beliau katakan radhiyallahu anhu. Al-maqsudul an, maksudnya adalah an unabbiha adha an-nisaa yadkhulna fi ma taqaddam fi huquq as-sahaba, bahwa kalangan wanita di zaman Nabi SAW termasuk dari memiliki hak-hak yang disebutkan tentang para sahabat. At-tanbihu tsani, pemberitahuan yang kedua, annahu aidan yadkhulu fi dhalik, bahwa masuk juga di dalam hal tersebut, man kana min man sahibahu min qarabatihi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kerabat beliau. Ka'ammayhi Al-Abbas wa Hamzah wa abnahi, seperti dua paman beliau Al-Abbas dan Hamzah dan anak-anak keduanya. وابن عمه وزوج ابنته فاطمة علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين dan anak bibinya dan suami dari putrinya Ali dan kedua anaknya Al Hasan dan Al Husain. وكذلك أخوه عقيل بن أبي طالب ومن وجد من أبنائهم. أخو علي عقيل بن أبي طالب. Demikian pula saudaranya Ali yaitu عقيل بن أبي طالب. فهؤلاء صحابته من قرابته وآل بيته. Maka mereka-mereka ini adalah sahabat beliau dari kalangan kerabat beliau dan keluarga beliau. وزوجاته أيضا هن من آل بيته. Dan istri-istri beliau juga termasuk dari ahlul bait beliau. فلهم من الحقوق حقان. Maka mereka memiliki dari hak-hak itu dua hak. حق الصحابة والصحبة. Yang pertama mereka memiliki hak sebagai sahabat. وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kedua mereka memiliki hak sebagai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالواجب محبتهم. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. وَحِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الْوَقِيعَةِ فِيهِمْ. Dan menjaga lisan dari mencela mereka. وَأَهْلُ السُّنَّةِ قَائِمُونَ بِهَذَا الْحَقِّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Dan ahlu sunnah menegakkan hak ini وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. حَافِظُونَ لِوَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آلِ بَيْتِهِ. Hafizuna atau mu'adduna li wasiyati an-nabi. Mereka ahli sunnah, mereka menjaga dan melaksanakan wasiat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Idh qala alaihi salatu wassalam ba'da hajjatil wada', ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan setelah haji wada', mukhatiban al-ummah, beliau berbicara kepada umat, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. أذكركم الله في أهل بيتي. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku, terhadap keluargaku. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap keluargaku. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap keluargaku. وأهل السنة يقومون بحقوق آل البيت قياما شرعيا من غير غلو فيهم. Dan ahlu sunnah melaksanakan hak-hak ahlul bait, menunaikan hak-hak ahlul bait dengan penunaian yang sesuai dengan syariat tanpa ada tindakan berlebih-lebihan di dalamnya. ويتولونهم كما يتولون الصحابة. Dan ahlu sunnah bersikap loyal kepada mereka sebagaimana mereka juga bersikap loyal kepada para sahabat. فلا يطعنون في آل البيت كما تفعل الخوارج كالإباضية ونحوهم. Dan mereka ahlu sunnah tidaklah mencela ahlul bait sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok khawarij dari kalangan al-ibadiyah dan yang semisal dengan mereka. Wala yaghlun fi ahli al-bait ghuluwan rafidhah. Dan ahlu sunnah juga tidak bersikap melampaui batas terhadap ahlul bait seperti melampaui batasnya kelompok rafidhah. Al-an nati ila mas'alatin. قال الرازيان رحمهم الله تعالى فيما ينقلانه عن السنة وأهلها وأئمة العلم. Berkata الرازيين pada apa yang mereka nukilkan daripada imam-imam sunnah. وما يعتقدانه في ذلك. Dan apa yang diyakini oleh keduanya di dalam hal tersebut. قالوا وأن الله عز وجل على عرشه بائن min khalqihi ay mubayyin lahum fasil anhum laysa fi dhatihi shay'un makhluqatihi wala bi makhluqati shay'an min dhatihi kama wasafa nafsuhu fi kitabihi. Naam, ia berkata dan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu berada di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya, yaitu tidak ada pada zat Allah sama sekali apapun dari makhluk sebagaimana yang ia sifati dirinya. Kama wasafa nafsahu fi kitabih. Sebagaimana ia menyifati dirinya dengannya di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila kayf, ay bila khawdin minna fil kayfiyyah. Tanpa membagaimanakannya, yaitu tanpa kita membicarakan tentang bagaimananya sifat tersebut. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala, dan Allah itu Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa aqul waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. Saya katakan semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kalian untuk melakukan semua kebaikan. Hadhihi al-jumla min kalamihima ishtamalat ala masail. Kalimat yang diucapkan oleh keduanya ini mencakup beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, itsbatu 'uluwillahi tabaraka wa ta'ala 'ala khalqihi wa fawqiyyatihi 'alaihim. Ditetapkannya sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas para makhluknya. Wa hadha thabitun lillahi 'azza wa jalla. Dan ini sifat yang ditetapkan bagi Allah Azza wa Jal. Bil kitab wa sunnati wal ijma' wal aql wal fitrah. Di dalam Al-Kitab itu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian menurut kesepakatan. Kemudian secara akal dan fitrah. Wa min asma'ihi subhanah al-ali. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ali yang maha tinggi. Wal-a'la. Dan yang paling tinggi. Allah Ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang paling tinggi. Wa qala ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qala ta'ala 'anil malaa'ika yusabbihuna rabbahum min fawqihim. Dan Allah mengatakan tentang para malaikat bahwa mereka bertasbih untuk Rabb mereka dari min fawqihim. Ayo yusabbihuna rabbahum alladhi fawqahum. Mereka bertasbih kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dialah zat yang maha perkasa yang berada di atas hamba-hambanya. Wa qala ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salih yarfa'u. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat yang baik dan amalan-amalan yang saleh di mana Allah mengangkatnya. Ila ghairi dhalika min al-ayat. Dan selain itu dari ayat-ayat. Allati fiha wasfuhu ta'ala bil'ulwi 'ala khalqih. Yang di dalam ayat itu menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tinggi di atas makhluknya. Wa annahu fawqa khalqih. Dan bahwa Allah itu berada di atas makhluknya. Wal ayat allati fiha al-ikhbar bi su'ud al-ashya' ilayhi wa raf'iha ilayhi. Dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang naiknya sesuatu kepadanya dan diangkatnya sesuatu itu kepadanya. Wal ayat allati fiha ikhbar al-inzal min 'indih. Dan ayat-ayat yang mengabarkan tentang diturunkannya sesuatu dari sisinya. كالآيات التي فيها الإخبار بإنزال القرآن وتنزيله. Seperti ayat-ayat yang mengabarkan tentang diturunkannya Al-Quran. والإنزال والنزول يكون من أعلى وفوق. Dan yang namanya turun itu pasti terjadi dari sesuatu yang tinggi dan berada di atas. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak sekali dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. بمثل ما جاء في القرآن الكريم. Seperti apa yang datang di dalam Al-Quran Al-Karim. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. Di antaranya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Muslim. سأل الجارية أين الله. Bertanya kepada seorang budak wanita yang kecil, di manakah Allah? فقالت في السماء. Lalu budak tersebut mengatakan Allah di atas langit. فقال لسيدها اعتقا فإنها مؤمنة. Lalu Nabi mengatakan kepada tuan budak tersebut, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia ini adalah wanita yang beriman. ففيه دليل على جواز السؤال بأين عند الحاجة. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan boleh kita bertanya tentang di mana Allah ketika hal itu dibutuhkan. وجوابها موافق للقرآن. Dan jawabannya sesuai dengan Al-Quran. Kama fi qawlihi ta'ala a'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ardh. Sebagaimana di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit, ia tenggelamkan tanah bumi untuk kalian. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ يعني العذاب اللي فيه الحصب. طيب apakah kalian dan dalam firman Allah tabaraka wa taala apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit ketika ia menimpakan kepada kalian azab? وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران بن حسين. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Husain, yaitu orang tuanya Imran, walid orang tuanya Imran bin Husain. Faqala lahu ya Husain kam ilahan ta'bud? Maka Nabi bertanya kepadanya, wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah? Faqala sitta aw sab'a. Lalu dia berkata, 6 atau 7. Sittatan fil ard wa wahidun fis sama'. 6 di bumi dan 1 di langit. فقال له من تتخذ لرغبتك ورهبتك أي وشدتك والكرب ماذا؟ يعني من الذي تسأله عند كربك وشدتك إذا اشتدت الأمور؟ طيب. Siapa yang akan engkau minta pertolongannya ketika engkau berada dalam kesulitan dan kesusahan? قال الذي في السماء. Kata Husain, yang aku minta dalam kondisi tersebut adalah yang ada di langit. وفي حجة الوداع. Dan di dalam haji wada. في خطبه عرفه في وقت خطبه عرفه في هذا الموقف العظيم دي posisi yang sangat besar ini والجمع الكبير di kalangan kumpulan yang besar الذي اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم yang berkumpul untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam خطب في الناس Nabi berkhutbah di tengah-tengah manusia فسألهم بعد خطبته lalu ia bertanya kepada mereka setelah beliau berkhutbah, ala hal ballaghat? Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikannya? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Fa ashara bi isbi'i ila as-sama', Allahumma fashhad. Maka beliau mengisyaratkan tangan beliau ke atas langit, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Wa isyaratuhu ila as-sama' yastashhidu rabbahu ta'ala. Dan isyarat tangan beliau ke atas langit ini meminta persaksian dari Allah tabaraka wa taala. Yushiru biha ila an-nas. Kemudian beliau mengisyaratkan atau menunjuk kepada manusia annahum qad syahidu lahu bi balagh ar-risalah, bahwa mereka telah mempersaksikan beliau telah menyampaikan risalah. Allahumma inna nashhad anna nabiyyaka qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah. Ya Allah, sungguhnya kami bersaksi bahwa nabimu telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Wa mimma ballaghahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu lil ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya dan telah mengajarkannya kepada umat. Anna rabbana wa khaliqana 'alin 'ala khalqihi. Bahwa Rabb kita dan pencipta kita itu berada di atas bahwa Rabb kita dan pencipta kita itu tinggi di atas makhluk-makhluknya. Fawqa samawatihi. Di atas langit-langitnya. Mustawin 'ala 'arsyi. Beristiwa di atas arsy-Nya. Wa adillatus sunnah katsira. Dan dalil-dalil dari sunnah menunjukkan hal ini sangat banyak. Wa 'alaiha ajma'a as-salaf sahabatun wa tabi'un wa tabi'un. Dan sepakat di atasnya para salaf dan para pengikut mereka. Wa hiya muqtada al-'aql as-sahih. Dan ia selaras dengan tuntutan akal yang benar. Fa innal 'aql as-salim min asy-syubhah wal batil. Karena akal yang selamat dari syubhat-syubhat dan kebatilan la yumkinuhu illa an yuthbita al-'ulu lillahi ta'ala, pasti ia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Wa dhalika min wajhain mukhtasarain, dan hal itu ditinjau dari dua sisi yang ringkas. Al-wajh al-awwal, sisi yang pertama, anna sifat al-'ulu sifat kamal, bahwa sifat tinggi itu merupakan sifat yang sempurna. Wa sifat as-sufl wa tahat sifat naqs, dan sifat berada di bawah dan rendah itu adalah sifat kurang. Wa sifatul kamal min kulli wajhin Allahu aula biha, semua yang namanya sifat sempurna Allah lah yang lebih pantas disifati dengannya. Wa ma kana min sifatin naqs la kamala fi fa Allahu munazzahun anhu, dan semua sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang rendah Allah subhanahu wa ta'ala disucikan darinya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna Allah khalaqal khalqa, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan para makhluk, as-samawati wal ardh wa man fihima, langit-langit dan bumi-bumi dan yang ada di dalam keduanya, wal kursi wal arsy, Allah telah menciptakan kursi dan arsy, walamma khalaqa Allahu hadzal khalq, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini, fal 'aqlu yaqtadhi, maka akal menuntut, wa yurajjih, dan menguatkan, annahu la budda an yakuna fawqa hadzal khalq, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas makhluk-makhluk ini. Falam yakhluquhum fi dhatihi ta'ala, Allah tidak menciptakan mereka di dalam zatnya, wa lam yadkhul huwa subhanahu fi makhluqati hasha wa kalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah masuk ke dalam makhluk-makhluknya. Fa inna khalqahu la yuhiquna bih, karena makhluk-makhluknya itu tidak bisa meliputi dirinya. Wa la yujad syai'un makhluq yuhitu bi dzatihi ta'ala, dan tidak ada satu makhluk pun yang meliputi zat Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل يقبض السماوات والأرض والأراضين بيمينه, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam langit-langit dan bumi dengan tangan kanannya. وقد قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kursinya meliputi langit-langit dan bumi. وجاء في الحديث, dan tertera dalam hadis, anna as-samawati binisbati ila al-kursi, bahwa langit, anna as-samawati binisbati ila al-kursi, bahwa langit-langit itu dibandingkan kursi, ka halqatin fi falah, seperti halqa khatam ulqi fi falah, seperti lingkaran cincin yang terletak di dataran yang luas. وهذا يدل على كبر الكرسي وسعته, maka ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya dan luasnya kursi tersebut. فكيف يقال ان الله عز وجل حل في الارض او دخل الارض, lalu bagaimana mungkin dikatakan Allah jalla wa ala itu masuk ke dalam bumi, واما ان يقال ان المخلوقات فوقه وهو تحتها, melainkan dikatakan bahwa dan bagaimana pula dikatakan bahwa makhluk itu di atasnya dan dia berada di bawahnya. Wa hadza batil, ini adalah ucapan yang batil. Karena makhluk la ya'lu 'ala al-khaliq, karena yang diciptakan itu tidaklah ia tinggi di atas sang pencipta. Fata'ayyana qat'an 'aqliyan, maka terjelaskanlah secara pasti menurut akal, annahu fawqa al-khalqi wal khalqu tahta, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas para makhluk dan makhluklah yang di bawahnya. Wa huwa muhitun bihadha al-khalqi jalla jalalu yatasarrafu fihi bima yasha', Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluknya ini dan ia bertindak terhadap mereka sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fahadihi arba'atu adillah, maka inilah empat dalil. Thalathatun minha naqliyah, tiga dalil itu bersifat naqliyah. Al-kitab, as-sunnah, al-ijma'. Tiga tersebut adalah Al-Quran, dalil dari sunnah, dan dalil kesepakatan para ulama. Wa dalilur rabi' al-aql, dalil yang keempat adalah dalil akal. Wa baqiya dalilul khamis, dan masih ada dalil yang kelima. Ala uluwillahi ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi. Ala wa huwa al-fitrah, yaitu fitrah. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَطَرَ خَلْقَهُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْبَهَائِمِ, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan kepada manusia, jin dan hewan-hewan, عَلَى الْإِقْرَارِ بِعُلُوِّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ, untuk menetapkan tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُ اللَّهِ, ma min da'in yad'u Allah, tidaklah ada seorang yang berdoa kepada Allah, wala 'abidin ya'buduh, dan tidak ada orang yang beribadah menyembahnya, wala makrubun fi shidda yastaghithu bih, dan tidak ada orang yang sedang berada dalam posisi yang sulit yang meminta perlindungan kepadanya, illa wayajid qalbahu wa fitratahu tattajihu ila al-a'la, melainkan dia dapatkan hatinya dan fitrahnya mengarah ke atas. Hatta man yuqarriruna bi alsinatihim, bahkan orang-orang yang mengikrarkan dengan lisan-lisan mereka, hum bi fitarihim yuhawiluna an yukhalifuha, mereka dengan fitrah mereka berupaya untuk menyelisihinya. Fatajidu idza da'a aw farih aw asabahu kar yattajihu ila as-sama'. Engkau dapati mereka ketika ia dalam kondisi sulit, maka ia mengarahkan arahnya ke atas langit. Wa idza arada an yuqsima wa yahlif, dan apabila ia ingin bersumpah, yattajihu bi qalbihi wa yushiru bi yadihi ila as-sama', maka hatinya mengarah dan tangannya mengisyaratkan ke atas langit. Wa yaqul Allah shahidun alayya, dan dia mengatakan Allah saksi bagi saya. Fa idza sa'alta wa ayna Allah qala fi kulli makan, tapi ketika engkau tanya kepadanya Allah di mana, dia mengatakan Allah di mana-mana, di semua tempat. Wa yunkir anna Allah 'alin 'ala khalqihi, dan dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas makhluknya. Bi sababi ma ghayyarat fitratuhu bi sababil bid'ati wad dalal, karena bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan telah merubah fitrahnya. Al-mas'al wa qad ulliba fil 'ulum kutubun katsira, dan telah dikarang pembahasan tentang tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala karangan-karangan yang banyak. Faraji'u kitab al-'ulum lil Imam adh-Dhahabi, maka silakan kalian kembali atau merujuk kepada kitab al-'ulum karya Imam adh-Dhahabi. Wa kitab mukhtasar al-'ulum lil Imam al-Albani, dan kitab berjudul Mukhtasar al-Ulum karya al-Imam al-Albani. Fahuma kitaban la yustaghna anhuma, maka keduanya adalah dua kitab yang tidak boleh seorang meninggalkan keduanya. Wala yughni ahaduhuma anil akhar, dan tidak cukup seseorang mengambil salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Wal kitabu tsalits, dan kitab yang ketiga, كتاب الإمام ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية. كتابنا الإمام ابن القيم yang berjudul اجتماع جيوش الإسلامية. الجيوش التعبير هذا. نعم. على غزو المعطلة الجهمية. طيب. Sepakatnya pasukan kaum muslimin untuk memerangi المعطلة. فنقل من الكتاب والسنة والإجماع. Maka beliau menukilkan padanya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' kesepakatan. Min jami'i ulama'i al-Islam ala ikhtilaf madhahibihim al-fiqhiyyah, dari semua ulama-ulama Islam dengan perbedaan madhab fikih mereka. Wa ala isbati uluwillah ala khalqih, yang menetapkan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Hatwa dhakara dalil al-aql, dan beliau menyebutkan dalil dari secara akal. Wa dzakara ma fatara Allahu 'alaihi al-makhluqat, dan beliau menyebutkan juga apa yang telah Allah fitrahkan kepada para makhluk. Hatta al-baha'im idza ta'allamat, bahkan ya hewan-hewan itu ketika ia sedang merasa sakit, aw dhulimat, atau ia merasa dizalimi, tarfa'u ru'usaha ila al-'ulu, ia mengangkat kepalanya ke atas langit. Tsumma dzakara, na'am. نعم بارك الله فيك. طيب. ثم ذكر أثرا في إسناده ضعف. Kemudian beliau menyebutkan athar-athar yang di dalam sanadnya terdapat kelemahan. ولكن مثله في هذا الباب يذكر إن شاء الله. Akan tapi yang semisal dengannya dalam bab ini disebutkan insya Allah. أن نبي رواه الحاكم في المستدرك وغيره. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan selainnya. وأرجو إن شاء الله أني ما أخطأت. طيب. أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي. Bahwa سليمان عليه الصلاة والسلام keluar mencari air. وقد علمه سبحانه منطق الحيوان. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah mengajarkannya bahasa hewan-hewan. فيفهم لغة الحيوانات. Beliau Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan. كما أسمعه الله قول النملة وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Sebagaimana Allah memperdengarkan kepada beliau bahasa semut, wahai segenap semut, masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Wa kama fi qissatihi ma'al hudhud wa fahmihi li kalamil hudhud, dan sebagaimana kisah beliau dengan burung hudhud dan beliau memahami bahasa burung hudhud. Fawajada hadhihi an-namlah, maka ia mendapati semut ini mustalqiyatan ala dhahriha. Mustalqiyatan ala dhahriha. كده على ظهرها مستيب مستندر. ماذا تسمون مستلقي؟ مستندر على ظهرها مستلقي. طيب. Maka maka ia mendapati ya semut tersebut bersandar tidur di atas punggungnya. rafi'atan qawa'imaha al-arba' ila as-sama', mengangkat empat kakinya ke atas langit. Taqul Allahumma isqina fa inna khalqun min khalqik. Maka ia mengatakan, ya Allah, berikanlah hujan atau air kepada kami karena sungguhnya kami adalah makhluk dari makhluk-Mu. Fasami'aha Sulaiman. Maka ucapan semut tadi didengar oleh Sulaiman. Faqala irji'u faqad suqitum bidawati ghairikum. Dia mengatakan, kembalilah kalian semuanya karena kalian telah diberi air dengan doa selain kalian. Al-mas'alah tsaniyah. Permasalahan yang kedua, isbatul 'arsy. Ditetapkannya 'arsy. Wa huwa a'zamu wa akbaru hadhihi al-makhluqat. Dan 'arsy adalah makhluk yang paling besar. Wa huwa fawqa as-samawat wa fawqa al-kursiy wal-ma'. Dan ia berada di atas langit-langit dan berada di atas kursi. Wa qad ja'a bil hadits, telah datang dalam sebuah hadis, anna nisbat al-kursi ila al-'arsy ka nisbati al-khatami ila as-sahra' al-wasi'ah. Bahwa perbandingan antara kursi dengan arsy itu seperti perbandingan sebuah cincin dengan lembah yang luas. Bahwa arsyun hakiki, dan ia adalah arsy yang hakiki. Wasafahu Allah bil 'azamati wal majd. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat yang agung dan kemuliaan. Faqala dzul 'arsyil majid ala qira'ati al-jar. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzul 'arsyil majid ay sahibul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid, dia adalah zat pemilik arsy yang mulia. Wal majid al-wasi' al-kabir. Dan al-majid adalah al-wasi' al-kabir, yang besar lagi luas. Faqala ta'ala wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dialah zat pemilik arsy yang besar. Faqala ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan memikul arsy Rabb-mu pada saat itu 8 orang malaikat. Fala yashih qaul man yaqul al-'arsy huna al-mulk faqat. Rabbul mulk Allah. Maka tidaklah benar pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa arsy itu berarti kekuasaan. Kama annahu la yashih wahdhar القول الذي ينسب غلطا وباطلا الى بعض السلف ان الكرسي هو العلم. Sebagaimana pula tidak benar, dan berhati-hatilah dari ucapan orang-orang yang menyandarkannya kepada sebagian salaf secara salah, bahwa yang dimaksud dengan kursi itu adalah ilmu. هذا العرش لا يقدر قدره الا الله. Maka arsy ini tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah. Walita'rifa 'azamata, dan agar engkau mengetahui keagungannya, isma' hadzal hadits as-sahih. Dengarlah hadis sahih berikut ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubina li, diizinkan untukku, an atahaddatsa 'an malakin min hamalatil 'arsy." Untuk menceritakan salah seorang dari malaikat-malaikat yang memikul arsy. Ma baina syahmati udhuni ila 'atiqih masiratu 700 'am. Jarak antara ujung telinganya sampai dengan pundaknya itu seperti perjalanan 700 tahun. Fa hadza 'idhamu khalqi wahidin min hamalatil 'arsy. Ini adalah bentuk besarnya fisik malaikat, atau satu malaikat yang memikul arsy. Fa kaifa bi'azamati al-'arsy nafsihi. Lalu bagaimana lagi besarnya arsy itu sendiri? Wallahu 'azza wa jal khaliqu hadzal 'arsy wa khaliqu hamalatihi. Allah 'azza wa jal telah menciptakan arsy ini dan menciptakan para malaikat yang memikulnya. Wa qad allafa al-a'immatu kutuban fi jam'i al-ahadith fi al-'arsy. Dan para imam telah mengumpulkan di dalam kitab-kitab hadis-hadis yang berbicara tentang arsy. Mithl kitab al-arsy li ibn Abi Shaybah. Seperti kitab al-arsy karya Ibn Abi Shaybah. Uthman bin Abi Shaybah, akhu Abi Bakr. Yaitu Imam Uthman ibn Abi Shaybah. Wa kitab al-arsy li al-imam al-Zahabi. Dan kitab al-arsy karya Imam al-Zahabi. Wa ghairi dhalika. Dan selain itu. Al-mas'alatu al-thalithah. Masalah yang ketiga. إثبات علوه تعالى على هذا العرش. Ditetapkannya sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ini. بعد فراغه من خلق السماوات والأرض. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi. istawa 'ala al-'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Qala Mujahidun kama fi sahih al-Bukhari. Berkata Imam Mujahid sebagaimana dalam sahih al-Bukhari, istawa 'ala wa irtafa. Istawa itu, beristiwa itu artinya Allah tinggi dan di atas. Fa huwa 'uluwun khassun 'ala al-'arsy. Maka ia adalah sifat tinggi yang khusus di atas arsy. Wa irtifa'un 'alaih, dan berada tinggi di atasnya. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. Dan ini tertetapkan dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. وهو صفة فعلية. Dan ini adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. أما علو الله على خلقه. Adapun tingginya Allah di atas makhluknya. وأنه فوقهم. Dan bahwa Allah berada di atas mereka. فهذه صفة ذاتية. Maka ini adalah sifat ذات. فالله لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه. Jadi Allah itu terus menerus dan senantiasa berada tinggi di atas makhluknya. ولو لم يرد دليل من النقل الكتاب والسنة على العلو. Kalaulah tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang ketinggian Allah, لكفى بالفطرة والعقل دليلا. Cukuplah akal dan fitrah sebagai dalil yang menunjukkan hal tersebut. أما الاستواء على العرش. Adapun tingginya Allah di atas arsy, sifatun fi'liyah. Ini adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Ma makna fi'liyah? Apa artinya berkaitan dengan perbuatan? Fa'alaha bi'iradatihi wa ikhtiyari subhana bi'iradatih. Maka ia terjadi dengan keinginan dan bi'iradatihi wa masyiatih. Maka ia terjadi dengan keinginan dan kehendaknya. Wastawa 'ala al-'arsy ba'da an lam yakun mustawiyan 'alayh. Dan Allah berada tinggi di atas arsy setelah sebelumnya Allah tidak berada di atas arsy. Wa li ta'kid hadha al-amr wa tathbitih. Dan untuk menegaskan dan menetapkan perkara ini, dzakara Allahu istiwa'ahu 'ala al-'arsy fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istiwanya ia di atas arsy di 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Al-mawdhi'ul awwal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tempat yang pertama adalah firman-Nya Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Wa fi sittati mawadhi'a yaqul tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan di dalam 6 tempat yang lainnya Allah mengatakan tsumma istawa, kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ai ba'da khalqihi as-samawati wal ardh. Yaitu setelah dia menciptakan langit dan bumi. Fa kaifa tuharraf hadhihi al-ayat? Lalu bagaimana mungkin diselewengkan ayat-ayat ini? Kama yaqulu ahlu at-tabdil wa at-ta'til. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang merubah-rubah dan mengingkari sifat. Wa ahlu at-tahrif li ma'ani al-Qur'an wa as-sunnah wa at-taghyir. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah. Fayanta'wilnya. Fayunkiruna al-istiwa. Maka mereka mengingkari sifat istiwa. Wa yuharrifuna hadhihi al-ayat anna ma'naha istawla wa saytar. Dan mereka menyelewengkan makna ayat-ayat ini, mereka mengatakan bahwa istawa itu artinya istaula, yaitu menguasai. Wallahu lam yadhkur istaula wala fi mawdhi' wahid. Padahal Allah tidak menyebutkan kata istaula walaupun dalam satu tempat. Wa innama qala istawa 'ala. Melainkan Allah mengatakan istawa 'ala, itu Allah tinggi di atas. Wa kalimatu istawa fil Qur'an, dan kata istawa di dalam Al-Qur'an ja'at 'ala thalathat ma'ani, intabih laha jiddan. Datang dalam 3 arti. Perhatikanlah ini, sangat perhatikanlah ini. Ja'at bi mutlaqa min ghairi harf hakadha. Yang pertama balagha ashuddahu wastawa. Yang pertama datang secara mutlak tanpa diikuti oleh huruf, huruf jar. Ai kamula wa tam, yang artinya adalah sempurna. Wastawa ala suqih, dan ia berdiri atau berada di atas suq. Al-suq al-jid' hadha hamdul zarf jid' lamma yatafa zarf wastawa ala suq ay ala jid'. Dan dia sempurna berdiri tegak di atas akarnya. Huna istawa mutlaqa min ghairi harfin ma'aha. Di sini kata istawa ya datang secara mutlak tanpa ada huruf jar bersamanya. Bima'na tamma wa kamul, artinya adalah sempurna. Dua. Tsani. Aywa, tsani, mumtaz. أن جاءت في القرآن استوى مع حرف الجر إلى استوى إلى datang di dalam Al-Quran kata istawa dengan huruf jar ila. Mithlu qawlihi ta'ala thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Seperti firman Allah thumma istawa ila as-sama', kemudian Allah beristiwa ke atas langit. Huna bi ma'na qasada ilaiha. Di sini maknanya ia menuju langit tersebut bi iradatihi wa masyiatihi li takhliqiha fasawwahunna dengan keinginannya dan kehendaknya untuk menciptakan keduanya. Ats-tsalits yang ketiga istawa ta'ti mu'attata'adda bas naqul nikhtasar ta'ti bi harf ma'a harf ala. Istawa datang dalam Al-Qur'an dengan huruf jar ala. Fa hadha al-istiwa ma'a ala la yakun illa bi ma'na al-'ulum wal irtifa'. Maka kata istawa dengan ala ini tidak memiliki makna kecuali berada di atas dan tinggi. Wa hadzal ma'ruf fi lughati al-arab wa bihi nazala al-quran. Dan inilah yang ma'ruf yang dikenal dalam bahasa Arab dan dengannya lah Al-Quran turun. Wa bihi fassarahu a'immatut tafsir ka Mujahid wa ghairihi. Dan ini juga yang ditafsirkan oleh para imam tafsir seperti Mujahid dan selainnya. على عرشه المسألة الرابعة ومسألة yang keempat وهي نتيجة المسائل السابقة الثلاث yaitu hasil dari tiga permasalahan yang sebelumnya. قوله بائن من خلقه yaitu perkataannya Allah itu terpisah dari makhluknya. رد على الزنادقة من الحلولية ini merupakan bantahan terhadap kelompok zanadiqah dari kalangan Al-Hululiyya alladzina yazumun anna Allah hatta fi hadzal kaun, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan alam ini. Aw yahul fi syuyukhihim, atau Allah itu menyatu dengan syekh-syekh mereka. Was-suwar al-jamilah al-ajsam al-jamilah, dan bentuk-bentuk yang indah. Wa haula ashaddu kufran min an-nasara, mereka ini lebih parah kekufurannya daripada orang-orang Nasrani. Alladzina da'u hulul Allah ta'ala fi dhati Isa alaihi salam, yang mereka meyakini bahwa zat Allah menyatu dengan Isa alaihi salam. Wa min ghulatir rawafid, dan di antara orang-orang yang ekstrim dari kelompok Rafidah, man ya'taqid anna Allah dakhala fi Ali wa dhurriyyatihi wa halla bihim, ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam diri Ali dan anak keturunan Ali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanahu wa taala amma yasifun, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Bal huwa ba'inun min khalqih, melainkan Allah itu terpisah dari makhluknya. Laisa min dhatihi syai'un fi syai'in min makhluqatih, tidak ada zat Allah Subhanahu wa taala itu berada pada satu pun dari makhluknya. Wala fi makhluqatihi wala fi dhatihi syai'un min makhluqatih, dan tidak pula terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala satu pun dari makhluknya. Wa qad su'ila al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak pernah ditanya, "Kaifa na'rifu Rabbana ya ibn al-Mubarak?" Bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita wahai Ibn al-Mubarak? "Qala na'rifu Rabbana 'azza wa jalla bi annahu fawqa sab'i samawat." Maka ia menjawab, "Kita mengenal Rabb kita dengan mengetahui bahwa ia berada di atas langit-langit." "'Alal 'arsy," di atas arsy. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Wa hadha al-imam al-Auza'i rahimahullah, dan al-imam al-Auza'i rahimahullah yanqulu ijma' at-tabi'in fa yaqul, menukilkan kesepakatan para tabi'in di mana ia mengatakan, kunna naqulu wat tabi'una mutawafirun, kami berpendapat atau mengatakan dalam keadaan para tabi'in itu ada. Inna Allah ta'ala fawqa samawatih mustawin ala arshih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit-langitnya, beristiwa tinggi di atas arshnya. Wa nuqirru bi jami'i sifat, dan kami mengakui semua sifat-sifat Allah. Fata'ammal hadha al-ijma' 'an at-tabi'in. Maka perhatikanlah kesepakatan dari tabi'in ini. Bahwa ijma'un 'aqadiyyun muhim. Ia adalah kesepakatan berkaitan dengan perkara akidah yang penting. Kama taqaddama laka ijma'un 'aqadiyyun fi al-Qur'an naqalahu 'Amr bin Dinar. Sebagaimana juga telah dinukilkan oleh Amr bin Dinar perkara akidah yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Fa hadani ijma'an 'aqaidiyan min a'la wa asah wa aham al-ijma'at. Dan kedua, kesepakatan tentang kedua akidah ini merupakan kesepakatan yang paling sahih. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Fi qawlihi kama wasafa nafsahu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tentang ucapannya sebagaimana ia mensifati dirinya di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza aslun wa qa'idah muhimmah fi bab al-asma'i was-sifat. Ini merupakan landasan dan kaidah yang sangat penting di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa masdar at-talaqqi fihima. Dahuma. Sumber untuk mengambil permasalahan tersebut. Wa huwa al-Qur'an was-sunnah. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la yutajawaz Al-Qur'an was-Sunnah. Dan tidak boleh kita melampaui Al-Qur'an dan Sunnah. La fil itsbat wa la fil nafi. Baik di dalam menetapkan sifat ataupun dalam menafikan sifat. La fil lafz wa la fil ma'na. Tidak di dalam lafaz, tidak pula dalam masalah makna. Wa kama qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa qad tuliba bil munadharati li ahli al-bid'ah, beliau diminta untuk berdiskusi dengan ahli bid'ah. Bakana yaqul ituni bi ayatin aw hadis, beliau katakan datangkan kepadaku satu ayat atau satu hadis. فَإِنَّا لَا نَقُولُ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذَا إِلَّا بِآيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ. Karena kami tidak berbicara tentang satupun dalam permasalahan ini kecuali dengan ayat dan hadis. وَلَا نَتَجَاوَزُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ. Dan kami tidak akan melampaui Al-Quran dan Sunnah. وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad merupakan sebuah landasan yang disepakati oleh para imam. وَهُوَ الْإِحْتِجَاجُ بِالْقُرْآنِ والسنه باسماء الله وصفاته. Yaitu berhujjah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. ولا يحتجون من السنه بكل شيء روي ولو كان ضعيفا او منكرا. ولا يحتجون من السنه الا بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mereka tidaklah berhujjah dengan hadis kecuali apabila hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-hadith ad-dha'if wal-munkar wal-mawdu', adapun hadis yang dha'if, hadis yang munkar dan hadis yang palsu, fala yajuzu bi-ittifaqihim al-ihtijaju bihi. Maka mereka bersepakat tidak boleh berhujjah dan berdalil dengannya. Fil ahkam al-fiqhiyah, di dalam hukum-hukum fikih. Fakaifa bil aqidah wa ma yata'allaq bi asma'illah wa sifatih. Lalu bagaimana lagi di dalam permasalahan aqidah, apalagi berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ma qad yujad fi ba'd kutubihim bil aqidah, dan apa yang telah ditemukan di dalam sebagian kitab-kitab mereka tentang permasalahan aqidah. Min ba'd al ahadits al mutakallam fiha dha'ifatan aw munkara, hadis-hadis yang dibicarakan tentang kesahihannya dhaif atau munkar. Falihada bayanun wa tawjihun laysa hadha mawdu'un. Maka hal-hal yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini ada sisi penjelasannya, namun bukan sekarang tempat menjelaskannya. Min a'dhari billahi al-intisar. Di antara alasan yang mereka berikan terhadap hal tersebut, an yakun hadha hadith dhaif, bahwa hadis yang dhaif ini fihi jumlatun tuwafiqu ayatun hadits sahih, di dalamnya terdapat kalimat yang mencocoki ayat dan hadis yang sahih. Fayadhkurunahu min babir rad ala ahli bidah, maka mereka para ulama itu menyebutkan hadis yang lemah ini dalam rangka membantah ahli bidah. Wa anna hadzal haqq alladhi na'taqidu, dan bahwa inilah kebenaran yang kami yakini. Qad dalla alaihi al-kitab was-sunnah sahihah, ia telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Hatta ba'd ma huwa dha'ifun min ar-riwayat ayyuban yattafiq 'ala Al-Qur'an was-sunnah, bahkan sebagian riwayat-riwayat yang dhaif pun sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fahuwa khairun min uqulikum wa ara'ikum. Maka hadis-hadis yang dhaif ini lebih baik daripada pendapat dan akal-akal kalian. Al-'udhru ats-tsani. Udhur yang kedua, an yakuna al-imam alladhi rawa hadha hadis bi isnadih, imam yang meriwayatkan hadis yang dhaif ini dengan sanadnya, qanna anna jami'a ruwatihi thiqat. Dia mengira bahwa semua perawi hadis ini perawi yang terpercaya. Wa anna hadha al-hadis ijtama'at fihi shurutu shihhah wal qabul. Dan dia mengira bahwa hadis ini terkumpul padanya syarat-syarat kesahihan dan syarat-syarat penerimaan. Wa ghayruhu min al-a'immah ittala'a 'ala qadhin jam'in ruwat aw ittiba'in fi isnad. Dan selain dia, dari kalangan para ulama melihat ada cacat dan celah di dalam sanadnya. Maka imam tersebut mendapatkan uzur. Dan orang yang memegang hujjah diterima ucapannya. Dan alasan uzur-uzur yang lainnya yang dikenal di kalangan para ulama. Permasalahan yang kelima, qauluhu bila kayf. Perkataannya tanpa membagaimanakan sifat tersebut. Hadza yadullu ala annahum yuthbituna sifat haqiqah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka menetapkan sifat-sifat itu dengan hakikatnya. Wa anna hadhihi as-sifat la haqiqiyyatun ya'lamuha Allah. Dan bahwa sifat-sifat tersebut memiliki kaifiat yang hanya diketahui oleh Allah. Walakinna Allaha lam yukhbirna kaifiyyat sifatih. Akan tetapi Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana kaifiatnya. Dan telah berlalu kalian mendengarnya di pelajaran pagi tadi. Thalathatu abwabin muhimmah. Ada tiga bab yang sangat penting. Akhbaraka Allahu fiha bi syai', yang padanya Allah mengabarkan kepadamu tentang sesuatu. Yajib alaikal iman bih, yang wajib bagimu untuk mengimaninya. Wa lam yukhbirka bi syai', dan ia tidak mengabarkan kepadamu tentang sesuatu. Fala yajuzu laka as-su'alu 'anhu, engkau tidak boleh bertanya tentangnya. Wala at-takalluful bahth fih, dan jangan pula dan tidak boleh pula engkau berletih-letih dan bersusah payah di dalam membahasnya. Mithaluhu huna, contohnya di sini. Ma waqa'a lil imam Malik ibn Anas imam dari Hijrah rahimahullah. Kisah yang terjadi pada Imam Malik ibn Anas, yaitu Imam Darul Hijrah. Wa hadha thabitun anhu bis sanad sahih. Dan ini tercatatkan dari beliau dengan sanad yang sahih. Wa qad ruwiya mithlu qissatih, dan telah diriwayatkan kisah yang semisal dengan kisahnya. An syaikhihi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari gurunya Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Kama ruwiya nahwuhu an ummul mu'minin Salamah, sebagaimana juga diriwayatkan yang semisal dengannya dari Ummul Mukminin Ummu Salam. Lakin asahhu syai'in huwa an Malik, akan tapi yang paling sahih adalah yang dari Imam Malik. Kana fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudarrisu ashhabah. Ketika itu beliau berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajari murid-muridnya. Fadakhala rajulun, lalu ada seorang laki-laki masuk. Wa qama 'ala al-halqah, dan dia berdiri di tengah-tengah halaqah. Wa qala ya Malik Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kaifa istawa? Lalu laki-laki tadi berkata, wahai Malik, sesungguhnya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Lalu bagaimana bentuk istiwanya? Fasakata Malik. Maka Imam Malik pun terdiam. Thumma atraqa bi ra'sih. Kemudian ia menundukkan kepalanya. Thumma tasabbaba 'araqa. Kemudian mengalir keringat. Ta'dhiman lillahi wa khawfan. Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan karena besarnya rasa takut kepada Allah. Tsumma rafa'a ra'sahu ila as-sa'il. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke arah penanya. Faqala al-istiwa ma'lum. Lalu dia mengatakan istiwa maknanya diketahui. Ai ma'nahu ma'rufun annahu al-'ulu wal-irtifa. Maknanya diketahui dan dikenal bahwa maknanya adalah berada di atas dan tinggi. Mengimani tentang perkara istiwa itu hukumnya wajib. Wal kaif majhul, dan kaifiat istiwa tersebut tidak diketahui. Yaitu kita tidak mengetahui bagaimana kaifiat istiwa tersebut. Su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiat istiwa adalah perkara bid'ah. Wa la illa mubtadi'ah, dan aku tidaklah melihatmu kecuali engkau adalah seorang pelaku bid'ah. Tsumma da'a asy-syurthiyyah, kemudian Imam Malik memanggil polisi. Wa'amarahu bi an yukhrijahu min al-masjid, dan memerintahkan polisi tersebut untuk mengeluarkan laki-laki tadi dari masjid. Wa akhbarat annahu istawa istiwaan haqiqiyyan 'ala al-'arsy, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa ia beristiwa dengan istiwa yang sebenarnya di atas arsy. Fayajib 'alaika tasdiqu amalihi iman bidzalik, maka kewajibanmu adalah membenarkan beritanya tersebut dan mengimaninya. Walam yukhbirka kaifa istawa, dan Allah tidak mengabarkan kepadamu tentang bagaimana ia beristiwa. Fala yajuzu laka as-su'al 'an kayfiyyati, maka engkau tidak boleh bertanya tentang kaifiat istiwa Allah tabaraka wa taala. Wa haramun 'alaika an tatakhayyala kayfiyatan nisbatih, dan haram bagimu untuk mengkhayalkan, untuk mengimajinasikan bentuk istiwa Allah Subhanahu wa taala. Akhbaraka anna lahu wajhan kariman wa sam'an wa basara, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ia adalah zat yang mulia, ia mendengar dan melihat. Wa lam yukhbirka bi syai'in min kayfiyati dzalik, namun ia tidak mengabarkan kepadamu satu pun dari kayfiat sifat tersebut. Madza fa'ala al-mubtadi'ah, apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah? Ghayyaru wa baddalu ma khabarahu jalla wa ala, mereka mengganti dan merubah apa yang dikabarkan oleh Allah jalla wa ala. Wa khadu wa takallamu fi ma hajabahu Allah anhum, dan mereka berbicara dan membahas tentang suatu perkara yang Allah tutupi dari mereka. Wa waffaqallahu ahlas sunnah, dan Allah memberikan taufik kepada ahlus sunnah. Fil qadim wa fil hadis, baik ahlus sunnah yang dahulu maupun yang baru. Fa saddaqu bima akhbarahum bihi wa adharahu lahum, dan mereka maka mereka membenarkan apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Wa amsaku amma hajabahu Allah wa akhfa ilmuhu anhum, dan mereka diam menahan diri dari membicarakan hal-hal yang Allah tidak tampakkan dari mereka. Fahada sabilun najah, maka inilah jalan keselamatan. Akhbaraka Allah ala lisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits al mutawatirah, Allah mengabarkan kepadamu melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mutawatir. Annahu yanzilu fi thuluth al-akhir min al-lail ila as-sama'i ad-dunya, bahwa ia turun pada sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Wa da'aka ila al-amal, dan ia mengajakmu untuk beramal. Wa annahu jalla jalalu yaqul, dan bahwa Allah jalla jalaluhu berfirman, hal min da'in fa astajibalah, apakah ada yang mau berdoa maka aku akan mengabulkan doanya. Hal min ta'ibin fa atubu alaihi, apakah ada yang bertobat maka aku akan menerima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, apakah ada yang mau memohon ampunan aku akan mengampuninya. Hal min talibi hajatin fa aqdiha, apakah ada yang mau meminta keperluan dan kebutuhannya maka aku akan memenuhinya. Fa yajib 'alaika an tu'mina bi khabarillahi wa rasulihi fi dhalik, maka engkau wajib mengimani dan membenarkan berita Allah tabaraka wa taala tentang hal tersebut. Wa annahu nuzulun haqiqi, dan bahwa itu adalah turun yang turun secara hakiki. Wa haramun 'alaika an tas'ala kayfa yanzil, dan haram atasmu untuk bertanya bagaimana Allah turun. Au tatakhayyala bi dhihnik kayfa yanzil, atau engkau mengkhayalkannya di dalam benakmu bagaimana Allah itu turun. Au ta'tariḍa bi 'aqlika al-qāṣir, atau engkau bersandar kepada akalmu yang kurang. Wa ba'da an ta'taqida al-i'tiqād as-ṣaḥīḥ, dan setelah engkau meyakini akidah yang benar. Aqbil 'ala al-'amal, maka mulailah beramal. Wa kun fi hadzal juz'i min al-lail, dan hendaklah engkau ada di bagian malam ini. Musalliyan, dalam keadaan salat. Mustaghfiran ta'iban da'iya, dalam keadaan memohon ampunan kepada Allah dan bertobat serta berdoa. Fa inna hadza min a'zami awqati ijabah, karena waktu ini adalah waktu yang paling agung dari waktu-waktu diijabahnya doa. Hadza ma'na qawli bila kayf, inilah makna perkataannya tanpa membagaimanakan sifat. Mas'alah sadisah. Kemudian permasalahan yang keenam. Qawlu ahata bi kulli syai'in ilma, perkataannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Fihi itsbatu sifatil ilm lillah, di dalamnya terdapat tindakan menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. ya'lamu al-jahra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi. Ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui apa yang terlihat oleh mata-mata dan yang tersimpan di dalam hati-hati. La takhfa 'alayhi khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Ya'lamu al-asya' allati ya'lamu ma kana. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma huwa ka'inun, dan apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Bal ya'lamu subhana asy-syai' alladhi la yakun law kana kayfa sayakun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi bagaimana dia akan terjadi. Kama qala ta'ala. Bagaimana Allah taala berfirman, wa law ruddu ila ad-dunya. Kalaulah seandainya mereka dikembalikan ke dunia ini. Wadhalika mustahil. Dan itu mustahil. Faqala walau ruddu la'adu lima nuhu an. Kata Allah, kalaulah mereka itu dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang darinya. Fa'idha amanta bi'ilmillah. Apabila engkau telah mengimani ilmu Allah. Alimta anna qadarahu wa syar'ahu min muqtada ilmih. Maka engkau akan mengetahui bahwa takdir-takdir Allah dan syariat-syariat Allah itu termasuk dari tuntutan ilmunya, pengetahuannya. Fatusallim lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka hendaklah engkau berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah ia mengetahui? Ala ya'lamu Tidakkah ia mengetahui siapa yang menciptakan dan dia adalah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Nafsuka wa khalqu hadzal khalq kullu min adillati ilmih. Bahkan dirimu sendiri dan semua ciptaan Allah itu menunjukkan atas ilmunya. Hal yakhluqu hadzal khalq dakiqan muhkam. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang detail ini? Dengan manfaat-manfaatnya. Dan dengan apa yang ada padanya? Yang tidak nampak dan yang nampak. Illa man kana bi kulli syai'in 'alim. Kecuali zat yang mengetahui segala sesuatu. Wa 'ala kulli syai'in qadir. Dan maha mampu atas segala sesuatu. Dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Permasalahan yang ketujuh, al-ayat allati dzakaraha min surah asy-syura. Ayat yang disebutkannya ialah dari surah asy-syura. Aslun 'azimun fi bab sifatillah ta'ala. Ini merupakan landasan yang besar di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah jalla wa ala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Wa hadha al-aslul awwal fi bab al-asma'i was-sifat. Ini adalah landasan pertama di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fala mathila lillah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. La fi dhatih. Tidak dalam zatnya. Wala sifatih. Tidak pula dalam sifatnya. Wala af'alih. Tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Jalla jalaluhu subhanah. Maha mulia Allah subhanah. Fayajib an ya'tamida al-mukallaf anna Allah la yushbihuhu syai'un. Maka seorang mukallaf wajib meyakini bahwa tidak ada satu apapun yang serupa dengan Allah. Wala yushbihuhu wa syai'an min khalqih. Dan Allah pun tidak menyerupai satu apapun dari makhluknya. Wal aslu tsani, landasan yang kedua, isbat kull ma ja'a fil kitab was sunnah min al asma was sifat. Menetapkan semua yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dari nama-nama dan sifat-sifat. Kama fi qawlihi wa huwa as-sami'u al-basir. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Isma'ni 'azimah min asma'illah. Ini adalah dua nama dari dua nama yang agung yang dimiliki oleh Allah. Jama'a Allahu bainahuma fi 'adadin min al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua nama ini di beberapa ayat. Yadullani 'ala itsbati sifati sam'i wal basar lillahi ta'ala, yang menunjukkan ditetapkannya sifat mendengar dan melihat bagi Allah jalla wa ala. Sifatun haqiqiyyah lahu ta'ala, sifat haqiqiyyah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala li nabiyyi Musa wa akhi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Musa dan saudaranya Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat mendengar dan melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan ia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha samii'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, subhanallahi wasi'a sam'uhum aswa, Maha suci Allah zat yang ia mendengar semua suara-suara. Innaha tashtaki wa tukallimun nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia mengadu dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi hujrati ay min juwa'il mar'a, dalam keadaan aku berada di dalam kamarku dan dekat darinya. Kata Aisyah, tersembunyi bagiku sebagian ucapan wanita tersebut, yaitu aku tidak mendengarnya dan aku tidak memahaminya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Dan Allah menurunkan wahyu yang mengabarkan bahwa Allah mendengar pengaduan wanita tersebut. Quran yang dibaca, dibaca di dalam salat-salat, dan dipelajari oleh anak-anak dan para wanita di sekolah-sekolah, dan dihafal oleh kaum mukminin di dalam dada-dada mereka. Allah mengabarkan bahwa Allah mendengarnya ketika ia sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa ia mendengar, dan bahwa ia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu bagaimana mereka bisa lancang dan berani menyelewengkan dan merubah makna dari sifat Allah mendengar dan sifat-sifat yang lainnya? Jadi ayat ini merupakan landasan yang besar lagi penting di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan landasan yang ketiga telah berlalu bagi kalian barusan. Siapa yang bisa menyebutkannya? Sifatillahi ta'ala. Tiga landasan penting terkait dengan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, menafikan penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Kemudian engkau mendatangkan apa yang sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan yang sahih di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. Tersisa yang ketiga. Dzakartuhu lakum qabla qalil, baru saja saya menyebutkannya kepada kalian. Yang memutus keinginan untuk mengetahui kaifiat dari sifat tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepadamu tentang kaifiat sifatnya. Dan engkau wahai saudaraku, engkau tidak mungkin mengetahui kaifiat sesuatu atau kaifiat sifat kecuali apabila engkau melihatnya atau engkau melihat yang serupa dengannya, atau engkau diberitahu oleh seorang yang jujur tentang kaifiat sifatnya. Sedangkan makhluk di dunia ini tidak ada yang melihat Allah Jalla Jalaluh. Dan akan datang pembahasan tentang melihat Allah setelah azan insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dan mirip dengannya. maka tersisalah berita. Ternyata Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiat sifatnya. Idzan huwa babun berarti dia adalah permasalahan yang ditutup secara sempurna darimu. At-ta'rifa kaifiyat dzalik, yaitu untuk mengetahui kaifiat hal tersebut. Saya akan membuat contoh yang kalian akan memahaminya. Allah mengabarkan kepada kita tentang surga dan neraka dan apa yang ada padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan padanya nikmat-nikmat dan azab yang kita mengetahui dari namanya secara umum. Tapi kita tidak tahu kaifiatnya bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat neraka. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat timbangan. Kaifiat jalan atau sirat. Kaifiat jannah wa thimarha. Bagaimana bentuknya sungai-sungai yang ada dalam surga dan buah-buahannya. Kaifiat salasil nar wa aghlaliha. Kita tidak mengetahui rantai-rantai neraka dan yang semisal dan belenggu-belenggunya. Fa'asuna an ta'rif kaifiat sifat Allah min awal. Maka tidak mampunya kita untuk mengetahui kaifiat sifat Allah itu lebih pantas lagi. Contoh lain. Ruh bukan lagi di badanmu. Ruh yang terdapat di badanmu. Wabiha tataharrak wa ta'ishu wa taf'alu ma tasha. Dengan ruh itulah engkau bergerak, engkau hidup dan engkau melakukan apa yang kau mau. Khalqun min khalqillah. Ia merupakan salah satu ciptaan dari ciptaan Allah. Fa'idha kharajat min jasadika bil maut. Apabila ruh itu keluar dari jasadmu dengan kematian, atba'aha basaruka yaraha. Maka matamu mengikutinya, melihatnya. Walakinna qila ta'ishuka fid dunya. Akan tapi sepanjang hidupmu di dunia ini, la ta'rifu kayfiyyatiha. Engkau tidak mengetahui bagaimana kaifiat ruh tersebut. Hadha syai'un masir bika. Ini sesuatu yang ada dalam dirimu. Wabihi anta takunu insanan bibadanika. Dengannya engkau menjadi manusia dengan badanmu. Wala ta'rifu kaifiyatiha. Tapi engkau enggak tahu kaifiatnya. Kaifa turidu an ta'rifa kaifiyata sifatillah. Lalu bagaimana engkau ingin mengetahui kaifiat sifat Allah? Apakah antum lelah? Apakah kalian lebih mau kita sholat dan berhenti? Kita ambil setengah jam aja insyaAllah. Kemudian kita sholat dan kalian bisa pulang dan beristirahat. Berkata dua imam Ar-Raziyan rahimahullahu ta'ala. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala itu akan dilihat di akhirat kelak. Allah akan dilihat oleh para penghuni surga dengan mata-mata mereka. Dan mereka akan mendengar ucapannya. Bagaimana sebagaimana yang ia kehendaki dan sebagaimana yang ia inginkan. Kalimat ini terkait dengannya beberapa permasalahan. Secara umumnya terkait dengan melihat Allah Jalla wa Ala. Permasalahan ini manusia tentangnya terbagi menjadi tiga bagian. Man yasumun annahum yarawna Allah fid dunya wa sayarawnahu fil akhirah. Pertama adalah kelompok atau orang-orang yang meyakini bahwa mereka melihat Allah di dunia dan akan melihat Allah pula di akhirat. Maka sebagian orang-orang zindik dan orang-orang sufi yang mereka dipermainkan oleh syaitan, salah seorang di antara mereka ada yang mengaku melihat Allah secara sadar di dunia. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang sahih, wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian hingga kalian mati. Fala yumkin an yura fid dunya. Jadi tidak mungkin Allah itu terlihat di dunia. Waqad sa'ala Nabiyullah wa kalimuhu Musa Rabbahu an yarahu fid dunya. Dan Khalilullah, kekasih Allah, dan Musa meminta agar bisa melihat Allah di dunia. Fakana qassallahu ala ibadi fi surati al-A'raf. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada para hambanya dalam surah Al-A'raf. Qala Musa rabbi arini anzur ilayk. Ketika Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani. Kata Allah, kamu tidak akan bisa melihatku. Wa hadhihi al-ayah min adillati itsbat ar-ru'yah. Maka ayat ini termasuk dari dalil yang menetapkan menetapkan dilihatnya Allah tabaraka wa taala. Kaifa dhalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Al-jawab bi umur. Jawabannya dengan beberapa perkara. Inna su'ala Musa rabbahu an yara. Permintaan Nabi Musa kepada Rabb-nya agar ia melihat Rabb-nya yadullu ala ihsan ru'yati al-ibadah, menunjukkan ada kemungkinan para hamba itu melihat Rabb mereka. Walau kana ru'yatullah musta'ila mutlaqan, kalaulah seandainya melihat Allah itu perkara yang mustahil secara mutlak, lama sa'ala dhalika Musa min Rabbihi ta'ala, maka Musa tidak akan meminta hal tersebut kepada Rabb-nya. Musa a'rafu bi rabbih, dan Nabi Musa adalah lebih mengetahui tentang Rabb-nya. Dan dia mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan hak Allah tabaraka wa taala. Sisi yang kedua, Allah jalla wa az mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku. Walam yaqul lahu inni la ara wa la tunkiru yadi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan aku tidak bisa dilihat. Innama nasaba 'adama ru'ya ila Musa madama fi hadhihi dunya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menafikan penglihatan ini dari Musa selama Musa masih di dunia ini. Madama di dunia fala yabala yara Allah ta'ala. Maka selama dia masih di dunia ini, maka dia tidak akan melihat Allah tabaraka wa taala. Lalu bagaimana seorang yang mengaku-ngaku sebagai wali, dia mengaku dia bisa melihat Allah secara sadar di dunia ini? Wa kaifa yad'i syekh thariqah aw yud'a lahu min asba'i annahu ra'a Allah fid dunya marra? Dan bagaimana seorang syekh guru tarekat-tarekat itu mengakui dan murid-muridnya mengakui bahwa ia melihat Allah berkali-kali di dunia? Ini merupakan kesesatan di dalam agama dan kerusakan akal. Mereka dipermainkan oleh syaitan. Atau mereka berdusta atas manusia. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, akan tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, berarti engkau akan melihatku. Walau kanat ru'yatullah mumtani'a mustahila lama'allaqaha istiqraril jabal. Kalaulah seandainya melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan perkara yang mustahil dan tidak mungkin, maka Allah tidak akan menggantungkannya dengan tetapnya gunung tersebut. Akan tapi di dalam hal tersebut terdapat dalil yang jelas bahwa gunung ini dengan kerasnya fisiknya dan kuatnya ia, dia tidak mampu ya sedikit pun melihat dari cahaya dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Bahkan ia berubah menjadi debu. Bahkan ia menjadi tanah yang datar. Lalu bagaimana lagi seorang manusia makhluk yang lemah? Jasaduhu wa sam'uhu wa basaruhu, jasadnya, pendengarannya dan penglihatannya tidak mampu untuk melihat Allah di dunia ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia pada hari kiamat, Allah menciptakan jasad mereka untuk kekal. Maka pada saat itu jasad-jasad mereka mampu untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Adapun jasad manusia ketika di dunia ini, maka jasad yang akan sirna. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menampakkan diri ke gunung tersebut, maka gunung itu berubah menjadi dataran. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, Imam mufassir jalil, seorang imam ahli tafsir yang mulia, "Lam yudhhirillahu lil-jabal min nurih illa asghar min mulamatid dhuhur." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan ke gunung tersebut dari cahayanya kecuali lebih kecil dari ujung kuku. Dengan hal itu gunung tersebut berubah menjadi dataran. Dan Musa terpingsan karena apa yang terjadi pada gunung tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mungkin Allah Subhanahu bisa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, akan tetapi nanti di akhirat. Dan batillah perkataan orang-orang yang mengaku bahwa ia melihat Allah di dunia. Dan mereka bisa berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan mereka. Demikianlah syaitan bertahap-tahap menyesatkan mereka. Mereka mengaku bisa melihat Nabi SAW secara sadar. Dan bahwa Nabi SAW menghadiri maulid ya dengan zatnya yang mulia. Dan hanya syekh saja yang bisa melihatnya sendiri. Adapun murid-muridnya dan orang-orang awam tidak bisa melihat, terhalangi dari melihatnya. Oleh karena ini terjadi dahulu fitnah di sini, di negeri kalian di Indonesia, antara dua kelompok dari mereka, yaitu yang pertama orang-orang yang melakukan maulid kemudian mereka berdiri, dan mereka meyakini ketika mereka berdiri itu bahwa Nabi SAW datang ke acara tersebut dengan ruhnya atau dengan jasadnya. Oleh karena itulah mereka berdiri. Padahal sahabat radhiyallahu taala anhum di masa hidup Nabi SAW, mereka ketika melihat Nabi mereka tidak berdiri untuknya. Karena mereka mengetahui Nabi tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sekelompok orang di acara maulid tersebut ada yang berdiri dan sekelompok yang lain tidak berdiri. Orang-orang yang berdiri di acara tersebut menghukumi kafirnya orang-orang yang tidak ikut berdiri. Kata mereka, karena kalian yang tidak berdiri ini tidak memuliakan dan tidak mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kemudian mereka mengangkat permasalahan ini dengan menanyakannya ke ulama di luar negeri Indonesia. Di antara mereka ada yang mengkafirkan orang yang tidak melakukan maulid. Dan sebagian mereka ada yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan maulid tapi tidak berdiri. Maka manhaj atau metode mereka dalam hal ini adalah ekstrim di dalam mengkafirkan. Kemudian mereka menuduh ahlus sunnah sebagai orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Bagian yang kedua, orang-orang yang mengingkari Allah itu dilihat di dunia dan di akhirat. Seperti kelompok Al-Jahmiyah dan kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Ibadiyah dari Khawarij, dan sampai hari ini mereka mengarang kitab-kitab mengingkari dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu berkali-kali bagi kalian apabila kita menyebutkan Mu'tazilah, maka secara otomatis kalian memahami yang dimaksud adalah mereka Syiah dan orang-orang Ibadiyah dari kelompok Khawarij. Maka Az-Zaidiyah dan kelompok Al-Husiyin dan kelompok Rafidah Al-Imamiyah, mereka semua ini berpaham Mu'tazilah dan mereka mengingkari dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengkafirkan orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu akan dilihat di akhirat. Kami telah menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat. Ayat yang kedua adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada saat itu wajah-wajah melihat kepada Rabb-nya. Pada saat itu, yaitu maksudnya pada hari kiamat. Maka ia mencakup, ia melihat Allah di padang mahsyar dan di dalam surga. Ayat yang ketiga, firman Allah Azza wa Jalla tentang nikmat penduduk surga. Di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat itulah perbuatan. Dan telah dihapus objeknya, yaitu sesuatu yang dilihat. Dan ini menunjukkan keumuman. Dan perkara yang paling mulia dan yang paling agung yang akan mereka lihat nanti dalam surga adalah tindakan mereka di dalam surga melihat ke wajah Allah Rabb semesta alam. Ayat yang keempat, firman Allah Azza wa Jal, orang-orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan al-husna dan tambahan. Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim, an Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, dari Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bi hadhihi al-ayah, ia mengatakan, beliau bersabda tentang ayat ini, al-husna al-jannah wa ziyada an-nazaru ila wajhillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan al-husna, dia akan mendapatkan al-husna, yaitu dia mendapatkan surga. Dan tambahan di sini adalah ia akan melihat wajah Allah Azza wa Jal. Dan telah sahih penafsiran az-ziyadah di dalam ayat ini dengan melihat Allah Jalla wa Ala dari sekelompok orang para sahabat. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka inilah empat ayat dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang dilihatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang al-khamisah, yang kelima, firman Allah Azza wa Jalla, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. La tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diliputi oleh mata-mata. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meliputi. Kaifa takunu hadhihi al-ayat dalil 'ala ithbat ar-ru'yah? Bagaimana ayat ini menjadi dalil ditetapkannya ar-ru'yah? Al-jawab. Jawabannya. Anna ummul mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha wa Allah. Bahwa ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala 'anha istadallat bi hadhihi al-ayah, berdalil dengan ayat ini, firradhi 'ala man qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fid dunya, untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya di dunia. Faqala inna Allah yaqul la tudrikuhu al-absar ay fid dunya, maka ia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman la tudrikuhul absar, Allah itu tidak dapat diliputi oleh mata-mata, yaitu di dunia. Ala tafsirus sahaba radhiyallahu anhum, maka ini adalah penafsiran dari sahabat radhiyallahu anhum. Fala yustadallu bil ayah ala nafi ma athbathathu al ayatul ukhra min ru'yatihi fil akhirah, maka tidak bisa satu ayat dijadikan dalil untuk menolak ayat yang lain yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat. Wajhul tsani bil ayah, sisi yang kedua di dalam ayat ini, annal manfiya bil ayah huwa al-idrak, bahwa yang dinafikan dalam ayat ini adalah meliputi. Wal idrak a'am min ar-ru'yah, dan meliputi itu lebih umum dari sekedar melihat. Qala ashabu falamma ra'a al-jam'an qala ashabu Musa inna Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala kedua kelompok tersebut saling melihat, maka ashab Musa mengatakan, yaitu sahabat-sahabat Musa mengatakan, kita benar-benar akan ditemukan. Maka makna al-idrak dalam ayat itu adalah meliputi. Dan para hamba sekalipun mereka akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, wal mu'minun dan kaum mukminin ketika mereka melihat Rabb mereka di padang mahsyar dan di dalam surga, maka mereka tidak bisa meliputi Allah dengan penglihatan tersebut sebagaimana ilmu mereka tidak meliputinya. Adapun dalil dari sunnah, telah datang hadis-hadis yang mutawatir tentang hal tersebut, seperti hadis tentang syafaat dalam sahihain dan selain keduanya. Al-Imam Ad-Darqutni telah mengarang beberapa jilid yang besar, sebuah kitab yang dia beri nama dengan Kitab Ar-Ru'yah, dan beliau menyebutkan hadis-hadis di dalam kitab tersebut. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim di kitab Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Abrah dzakara jumlatan min al-ahadith al-kathira fi itsbat ar-ru'yah. Dalam kitabnya Hadil Arwa ila Biladil Afrah, beliau menyebutkan di dalamnya hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Maka silakan merujuk kepada dua kitab ini. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya, dan sanadnya sahih. Di dalamnya terdapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan beliau, dan aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa mengalami kesulitan dan kesusahan, dan tanpa mengalami fitnah yang menyesatkan. Di sini ada pemberitahuan perkataan atau ucapan beliau, kerinduan untuk berjumpa denganmu. Seorang hamba itu bisa disifati ia rindu untuk berjumpa dengan Allah, Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan rindu. Maka tidak boleh engkau mengatakan berdoalah kepada Allah karena Allah rindu untuk mendengar suaramu. Dan tidak tertera dalam sunnah penyandaran sifat rindu kepada Allah. Dan sifat rindu itu adalah sifat yang terdapat kekurangan di dalamnya, maka tidak bisa disandarkan kepada Allah. Dan saya ingat Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengingatkan tentang perkara itu. Dan di antara dalil adalah apa yang terdapat dalam Sahihain dari hadis Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama sahabatnya melihat ke arah bulan pada malam purnama. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Sebagaimana kalian melihat bulan ini tanpa adanya awan. Dan ucapan beliau, sebagaimana kalian melihat bulan. Ini adalah bentuk menyerupakan perbuatan hamba, yaitu tindakan mereka melihat. Bukan menyerupakan apa yang dilihat, yaitu bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Dan makna di dalamnya jelas. Bahwa masing-masing dari kalian bisa melihat bulan dalam keadaan dia sendiri. Seakan-akan dia bersendirian di dalamnya. Dan tidak terjadi kondisi berdesak-desakan ketika kalian melihat bulan. Dan kalian tidak harus melakukan hal-hal yang sulit sehingga bisa melihat bulan. Demikian pula kalian tidak perlu berdesak-desakan nanti untuk melihat Allah. Dan tidaklah sebagian kalian menghimpit sebagian yang lain. Dan tidak perlu bersulit-sulit dan lelah untuk melihat Allah. Sebagaimana dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Maka beliau mengatakan, apakah kalian mengalami kesulitan dan kesusahan ketika kalian melihat bulan di malam purnama? Mereka menjawab tidak. Apakah kalian akan mengalami kesulitan, kesusahan dan kepayahan ketika kalian melihat bulan pada malam purnama tanpa adanya awan? Mereka menjawab tidak. Maka beliau mengatakan, demikian pula lah kalian akan melihat Rabb kalian. Dan perkataan mereka di sini dengan mata-mata mereka, ya, ditunjukkan oleh lafaz melihat. Sebab melihat sesuatu itu tidaklah terjadi kecuali dengan penglihatan. Dalam Sahih Bukhari, sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian, yaitu dengan mata-mata kalian dan penglihatan-penglihatan kalian. Jadi ahlu sunnah walillahilham menafikan keyakinan yang diyakini oleh kelompok yang pertama, yang mereka meyakini Allah dilihat di dunia. Dan mereka ahlu sunnah menetapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada padang mahsyar dan dalam surga. Dan ahlu sunnah ini berada pada posisi pertengahan di antara dua kelompok. berada di atas kebenaran di antara dua kebatilan. Batilnya orang yang mengatakan Allah dilihat di dunia, dan batilnya orang yang menafikan Allah dilihat di akhirat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di dalam surganya adalah melihat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan perkataannya, perkataan mereka, dan mereka akan mendengar ucapan Allah. Ini telah berlalu penjelasannya ketika membahas tentang sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Jalla wa'ala. Dan sebagaimana dalam hadis, innallaha yunadi bisawt, sesungguhnya Allah menyeru dengan suara. Yang suara itu didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Sayalah raja, sayalah penguasa. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Adam dengan suara. Ia mengatakan, wahai Adam, ibad ba'da an-nar. Qalu wa ma ba'da an-nar ya Rasulullah? Qala min kulli 1999 ila an-nar wahid ila al-jannah. Ayat ini. Allah al-nadi Adam, ibad ba'da an-nar min dhurriyyati, akhrijhum ba'da an-nar, akhrijhum ila an-nar min dhurriyyati. Tamam? فيقول يا رب ما بعد النار فيقول من كل 1999 99 إلى النار وواحد إلى الجنة فخاف الصحابة وبكوا وأشفقوا من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج وأجوج وواحد من ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Adam dengan suara. Jika kamu la'alik al-tarjaman, teruk al-hadidah. Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Adam dengan suaranya, wahai Adam, keluarkanlah ba'tsan nar. Maka para sahabat maka Adam bertanya, apakah itu ba'tsun nar? Kemudian Allah mengatakan, keluarkanlah dari 1199 ke dalam neraka dan satu ke dalam surga. Maka para sahabat merasa takut, mereka menangis dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, bergembiralah kalian. 999 ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang satu ini yang masuk ke dalam surga adalah dari kalian. Wa ajma'a as-sahabah wa salam. Dan para sahabat serta para salaf bersepakat. Bahwa Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara yang layak bagi kemuliaannya. Dan Jibril mendengar suara Rabb kita Azza wa Jal. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mendengar suara Rabb mereka dan ucapannya. Ia mengatakan sebagaimana yang ia kehendaki. Yaitu tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengetahui bagaimana kaifiat mendengar, melihat dan mendengar suara Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kedua imam ini rahimahumullah menyebutkan beberapa kalimat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan terakhir. Dan semuanya masuk dalam bahasan rukun iman dengan hari akhir. Dari 6 rukun al-iman. Maka ia menyebutkan tentang surga, tentang neraka, tentang jembatan, timbangan, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat, kebangkitan setelah kematian. Wa hadha kullu natahaddatsu 'anhu insyaallah fi al-jalsah al-rabi'ah ba'da maghrib bin wa'sha wa ba'da al-isha wallahu a'lam. Dan ini semua akan kita bahas insyaallah pada majlis yang keempat setelah maghrib dan isya dan setelah isya insyaallah. Wa ila ini ara an nu'akhir kitab al-hadith min Rajab ila ziyaratin ukhra. Oleh karena ini maka kami akan menunda pembahasan kitab Al-Imam Ibnu Rajab di ziarah yang berikutnya. Agar kita bisa menyelesaikan kitab yang agung ini. Apabila masih ada waktu tersisa untuk kita, maka kami akan menyempurnakan bersama kalian insyaallah kitab As-Sunnah dari Sunan Abi Dawud. Yang telah kita mulai bersama kalian pada tahun yang lalu dan kami juga telah menyempurnakannya bersama saudara-saudara kalian di Ma'had Ta'zim As-Sunnah di Pekanbaru.